إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Semoga forum Jumat ini memberikan kepada kita semua dampak keimanan dan ketakwaan yang lebih baik lagi sekeluar dari ruangan ini. Tapi tentu tidak cukup hanya sekedar harap tanpa sebuah tekad, karena harapan yang hanya dalam angan-angan itu tidak akan mungkin terwujud tanpa tekad yang kuat dan rencana-rencana yang matang. Untuk itu, dalam masalah ketakwaan pun kita harus memiliki target-target khusus dalam ibadah selain dalam akhlak dan kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan menyampaikan tema tentang menyikapi musibah. Tekanan daripada materi ini sesungguhnya adalah tentang iman kepada qada dan qadar. Kita baru bisa cerdas menghadapi setiap peristiwa jika kita sudah baik memahami hukum-hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu rukun iman yang paling penting untuk kita faham. Namun sayangnya pada titik ini seringkali umat Islam ini lemah memahami. Karena itulah pada khutbah Jumat hari ini saya akan mencoba membantu dalam bentuk-bentuk sederhana tentang cara-cara menyikapi musibah berdasarkan kekuatan ilmu tentang iman kepada takdir. Kata kuncinya, dari sekian banyak bahasan tentang iman kepada takdir yang sangat sulit memang kadang untuk bisa dilogikakan, tetapi ada satu kata kunci yang penting untuk kita jadikan pegangan. Dan insya Allah ini mencakup hampir keseluruhan ilmu iman kepada takdir. Kaidahnya begini, sesuatu yang sudah menjadi nasibmu tidak akan pernah salah alamat. Saya ulangi, sesuatu yang sudah menjadi nasibmu tidak akan pernah salah alamat. Nasib baikkah atau nasib burukkah, tidak akan pernah salah alamat. Tapi perlu diketahui bahwa istilah nasib buruk itu sebetulnya hanya kita. Kita yang salah memahami. Karena Allah itu Rahman dan Allah itu juga sekaligus Rahim. Semua yang berasal darinya adalah berangkat dari Rahman dan Rahimnya. Atau karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Misalnya sakit, rugi, celaka, gagal, ini harus dimiliki oleh manusia. Sebab kalau manusia tidak pernah sakit, dia tidak akan pernah tahu arti sehat dan tidak pernah pandai bagaimana caranya mensyukuri nikmat sehat. Dan manusia itu harus rugi dan harus pernah rugi. Sebab kalau dia tidak pernah rugi, dia tidak akan berhati-hati dan bisnisnya tidak akan pernah bisa besar. Manusia harus pernah gagal. Sebab manusia kalau sukses terus bahaya. Jadi sebetulnya kata-kata semoga sukses selalu ini bisa berbahaya juga bagi manusia. Karena manusia itu perlu yang namanya gagal. Dihinakan harus pernah. Sebab manusia menyadari bahwa dirinya memang diciptakan dalam keadaan hina dari sesuatu yang hina. supaya dia tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan mulia, dan seterusnya. Jadi kaidahnya supaya kita bisa beriman kepada takdir dengan benar adalah jika sesuatu itu sudah menjadi nasibmu, baik atau buruk, maka tidak akan pernah salah alamat. Kaidah yang kedua, kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan, maka akibatnya tidak akan pernah menimpa kamu. Kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan, artinya kita tidak melakukan kesalahan, maka yakinlah bahwa akibatnya tidak akan pernah menimpa kamu. Maknanya adalah bahwa tidak usah pusing dengan fitnah orang lain. Tidak usah pusing dengan semua tuduhan orang lain. Karena kalau kamu tidak mengerjakan apa yang mereka fitnahkan, maka akibatnya tidak akan pernah menimpa kamu. Kalau apa yang mereka tuduhkan tidak pernah kamu kerjakan, insya Allah akibatnya tidak akan pernah menimpa kamu. Tapi Ustaz, gimana kalau ada orang tidak salah difitnah masuk penjara juga? Ya lihat aja Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak lakukan kesalahan dari sisi hukum pada masa itu, tapi dia harus masuk penjara karena takdir Allah akan menentukan yang baik buat Yusuf sekeluar dia dari penjara. Bahwa Yusuf sebagai manusia saat itu adalah manusia biasa yang juga bersalah, iya. Mungkin penjara itu salah satu hukuman Allah kepada Yusuf akibat dosanya yang lain, bisa saja tidak terkait dengan hukum yang terjadi pada saat itu. Sidang Jumat rahimakumullah. Ma asabak lam yakun liukhti'ak, wa ma akhta'ak lam yakun liusibak. Itu kira-kira rumusan sederhananya. Nah sekarang kalau kita sudah beriman seperti itu, beriman kepada takdir secara sederhana itu, yang pertama, sesuatu yang akan menjadi nasibmu tidak akan pernah salah alamat, ya tenanglah kita. Jadi misalnya jadi pegawai, kok ada pegawai baru langsung karirnya bagus? Percayalah, yang namanya kedudukan jabatan itu gak akan salah alamat. Begitu juga dagang, bisnis. Kita udah berusaha baik-baik, kok dagangan kita gak laku, sementara yang mahal dan jelek kok jadi laku. Percayalah, yang namanya nasib itu gak pernah salah alamat. Ini dulu yang harus kita yakini. Untuk itu, pegangannya adalah di dalam Al-Quran, di surah Al-Hadid, bab besi. Surah yang ke-57, ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini rumusannya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah keluar dari salat Jumat ini menjadi orang yang tidak lagi gundah, tidak lagi susah, tidak lagi pusing, tidak lagi sedih. Percayalah, dengan beriman kepada ayat ini, dengan takdir Allah ini, segala sesuatu akan terang di depan mata, keputusan kita tidak akan keliru, dan langkah kita akan pasti menapaknya. Ma asaba min musibah, tiada satu bencana pun yang menimpa, fil ardi wala fi anfusikum, di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Jadi ada dua jenis musibah di sini. Musibah yang terjadi akibat faktor alam oleh bumi. Yang kedua, musibah yang menimpamu akibat perbuatanmu sendiri. Ini di dalam Al-Quran dipisahkan dalam dua kategori. Misalnya, semalam innalillah qadarullah meletus gunung Kelud. Manusia hanya bisa memberikan early warning di sekitar Blitar. Tapi siapa yang menyangka kalau angin yang meniup ke barat dan niup ke utara, niup ke selatan dan meniup ke timur, sehingga kemudian erupsi Gunung Kelut ini kemudian sampai ke Ciamis, bukan cuma Jawa Tengah, dan sampai ke Surabaya, bahkan Madura. Pakar geologi barangkali hanya bisa memprediksi akan terjadi letusan kira-kira pada hari sekian atau pada tanggal sekian. Tapi jamnya belum tahu persisnya kapan. Dan yang menarik lagi, ketinggian erupsi berikut prediksi-prediksi tiupan anginnya susah untuk ditebak. Ini musibah fil ard. Musibah yang menimpamu di bumi. Dan akibatnya, maka gunung-gunung Merapi pada hakikatnya tidak ada gunung Merapi yang mati. Dia hanya menunggu sebentar untuk kemudian berproduksi lagi, dan pada waktunya dia akan meletus lagi. Ini yang kita sebut musibah sebetulnya adalah faktor alam, faktor normal. Misalnya ada ABG akibat proses hormonal pada dirinya, dia mulai balik, kemudian ada hormon-hormon di dalam jiwanya yang kemudian bergerak, lalu kemudian tumbuh jerawat. Normal kalau kemudian jerawat harus meletus. Hanya orang tidak normal kalau punya jerawat tidak ingin meletus seperti orang yang punya bisul itu. Sebagaimana halnya batuk dan bersin, itu adalah sebuah sistem tubuh di mana orang bersin itu sebetulnya mengeluarkan benda-benda asing dari dalam tubuhnya. Batuk pada tubuh manusia adalah sebuah sistem normal karena tubuh ini punya sistem antibodinya sendiri, dan batuk itu adalah sebuah cara mengeluarkan benda asing di dalam dirinya. Jadi kalau gunung itu batuk, ya sebuah proses normal, hanya saja kamu menganggapnya itu sebagai musibah. Ma asaba min musibatin fil ard, itu di bumi. Usia bumi ini memang sudah tua. Prediksinya dari 17 miliar sampai 12 miliar tahun hitungannya. Memang sekarang sudah dekat kiamat. Dekat-dekat kiamat, tandanya dalam hadis Nabi SAW, banyaknya terjadi bencana alam. Fil ard ini, musibah fil ard. Logika rasionalnya sederhana sekali. Fungsi bumi itu kan sebagai pasak, fungsi gunung maksud saya, fungsi gunung itu kan sebagai pasak bumi. Nah, kalau pasak-pasaknya ini sudah mulai kendor, bagaimana kemudian perputaran bumi, stabil atau tidak? Tidak lagi. Jadi apa yang terjadi? Ditambah lagi dengan pemuaian bumi. Bumi ini terus memuai kayak balon. Balon itu semakin ditiup semakin mengembang, dan semakin ditiup semakin mengembang. Kemudian puncaknya kira-kira apa yang terjadi dengan balon kalau terus ditiup? Meletus, meledak. Begitu kata pakar geologi tentang hakikat bumi di mana kita hidup ini. Apalagi kita yang tinggal di Jawa, ya konsekuensinya lebih parah lagi, sebab ini adalah ring of fire. Tidak ada titik di Jawa ini yang tidak merah dari sisi bencana. Tidak ada titik di pulau Jawa ini yang tidak merah titiknya. Jadi kemanapun kita pergi dan berpindah, musibah di bumi yang kita pijak ini selalu mengintai kita. Tapi fikir-fikir, bumi ini isinya cuma lahar dan magma, cairan panas. Gak ada tempat aman seluruh permukaan bumi bagi kita. Karena tempat yang aman sesungguhnya adalah ketika kita tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat bencana di bumi dengan semua konsekuensinya. Wala fi anfusikum, dan musibah apapun yang menimpa dirimu, ya konsekuensinya kalau pola makannya tidak bagus, pola tidurnya tidak bagus, pola kerjanya juga tidak bagus, ya siap-siap cepat tua, cepat sakit, cepat stroke. Di Jakarta ini kita hidup sehat dengan tingkat polusi udara yang tinggi, ini kita sudah stres. Sudah kerjanya begitu keras, tidak pandai mengatur waktu, zikirnya malas, sholatnya juga mepet-mepet, selamat. Itu biasanya orang seperti itu hidupnya sengsara. Dengan pertarungan yang begini besar. Kecuali orang-orang yang beriman kepada takdir Allah dengan baik, maka dia senantiasa dalam ketenteraman hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu ayat ini begini bunyinya. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Semua musibah yang terjadi di bumi dan semua musibah yang menimpa dirimu itu sudah tercatat semuanya di Lahul Mahfud. Nah sekarang, besar dan kecilnya musibah yang kita alami, tinggi dan rendahnya kerugian yang menimpa kita, itu tergantung pada cara kita menyikapinya. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada pertanyaan Ustaz, kalau ada musibah, mana yang disebut dengan ujian dan mana yang disebut dengan bencana atau laknat itu? Gampang. Jawabnya adalah bagaimana cara kita menyikapi musibah itu. Kalau kita menyikapi musibah itu dengan keyakinan illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan sudah kucatat semuanya dalam Lauhul Mahfudz dan kita sudah meyakini itu, lalu kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita sedang diuji. Dan insyaallah orang yang berkata seperti itu, bersikap seperti itu akan naik tingkat. Ada seorang teman punya 20 outlet fashion, factory outlet. Ketika meminta saya untuk membuka outlet dia, saya bangga sekali, punya 20 outlet besar di Indonesia ini. Dan omsetnya luar biasa, ratusan miliar. Lalu saya tanya, bagaimana Anda bisa seperti ini, begini hebat? Dia bilang, Pak Ustadz, saya punya 20 outlet, setelah saya launching, saya membuka outlet lebih 120 kali. Berarti kira-kira berapa kali gagalnya? 100 kali. Karena dari 120 kali, yang jadi adalah cuma 20. Apakah kemudian yang 100 gagal itu adalah sebuah kesalahan, bencana? Tidak. Dia mengatakan bahwa hidup ini harus berani gagal. Sebab untuk mencapai puncak sukses harus siap gagal. Umumnya, orang-orang yang siap sukses dan tidak siap gagal, biasanya karirnya tidak bagus, bisnisnya tidak bagus, pekerjaannya tidak bagus. Karena orang itu mentalnya lemah, sebab tidak beriman kepada illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan telah kucatat semua di dalam Lauhul Mahfud. Semua sudah tercatat. Dan nasib semua manusia itu baik, tergantung pada cara dia menyikapi musibah yang menimpa dirinya. Ada 4 cara manusia menyikapi musibah. Tapi sebelum sampai ke 4 cara itu, saya tuntaskan ayatnya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Menentukan takdirmu, merubah takdirmu itu terlalu mudah bagi Allah, lebih mudah daripada membalikkan tangan. Keluar dari sholat Jumat ini, wallahu alam, yang tadinya begitu bahagia, hartanya banyak, baru keluar dari ruangan ini langsung sedih dan pucat pasi karena dapat SMS anaknya yang dicintainya meninggal dunia. Itu bisa terjadi kapan saja. Seorang pengusaha berkata, Pak, saya baru menang besar, dia bilang, di Pondok Indah. Ini kemungkinan rezeki yang saya peroleh tidak akan habis dimakan 7 turunan saya ke bawah. Tahun depan rugi bisnisnya dan berubah kata-katanya. Pak, hutang saya mungkin gak kebayar sampai 7 turunan ke bawah. Karena kesalahan dia dalam mengantisipasi dolar. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semuanya bagi Allah itu mudah. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit untuk merubah nasib kita menjadi lebih baik. Tapi yang penting cara menyikapi. Bagaimana cara menyikapi yang benar? Sebelum saya kasih 4 cara orang umumnya, yang benar adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apapun yang menimpa kamu, musibah apapun yang menimpa kamu, cara yang tepat adalah likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Surah Al-Hadid ayat 23. Ingat surat ini dan ayat ini, nanti ajarkan istri di rumah, ajarkan anak di rumah, agar istri tidak banyak mengeluh, agar anak tertolong. Anak-anakmu butuh bantuanmu untuk hidup di Jakarta ini. Anak-anakmu, menantu-menantumu butuh ilmu ini, agar dia tidak menjadi pencuri, agar dia tidak menjadi koruptor, agar dia tidak menjadi penjahat, agar anak-anakmu tidak terlibat narkoba, agar anak-anakmu tidak terlibat geng motor yang bodoh itu. Salah menempatkan keberanian. Ilmunya begini. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang hilang dari kamu. Enggak usah pusing. Saya satu hari ceramah di masjid kuliah subuh dekat rumah. Bawa motor, gak mungkin bawa mobil karena dekat masuk gang. Saya bawa masuk motor ke pintu masjid, masuk ke pekarangan masjid, masuk dekat pintu sekretariat masjid. Jadi persis di depan pintu sekretariat masjid. Pulang kuliah subuh tinggal kuncinya saja. Saya berbahagia sekali, karena Allah pasti mau ganti yang lebih baik. Kenapa saya berbahagia? Pertama, saya bawa motor ini bukan ke tempat maksiat. Enggak mungkin Allah celakakan saya. Kalau saya bawa motor ini ke tempat maksiat, Allah celakakan saya karena saya yang telah melakukan kesalahan. Tapi ini saya bawa ke masjid. Yang kedua, saya sudah ikhtiar. Saya sudah berusaha. Masuk pintu masjid saya tutup, masuk pekarangan, masuk ke depan pintu sekretariat, dan enggak jauh jaraknya dengan tempat saya ceramah. Tapi namanya lagi fokus, kemudian hilang. Saya nggak perlu cemas. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Setelah itu saya nggak usah beritahu Anda apa gantinya. Kalau saya katakan setelah itu saya dapat mobil, itu mungkin nikmat, mungkin musibah baru. Tapi yang paling penting adalah, ini sudah takdir Allah, dan ketika saya puas menerima takdir Allah, more than everything. Kekuatan bisa menerima takdir Allah, itulah kekuatan. Betapapun gantinya dari Allah, tapi gak bisa menerima takdir, maka akan sengsara. Tapi yang jelas, kalau boleh saya beritahu, setelah itu saya dapat yang baru. Namun itu gak penting, karena kita khawatir mengukur Allah dengan materi. Itu gak boleh. Yang kedua, cara menyikapi musibah yang paling penting adalah wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Jadi kalau tiba-tiba dapat yang baru, gantinya juga jangan terlalu gembira. Selama itu dunia biasa-biasa saja. Datang kepada saya, Ustaz, restoran kita dapat proyek catering. Ini mungkin untuk bisa beberapa tahun ke depan. Dan mungkin kita bisa dapat income per bulannya sekian puluh juta. Oke. Untuk saat ini, kalau saya bergembira sampai beberapa tahun, tapi yang namanya persaingan bisnis bisa saja terjadi peralihan. Kalau beberapa tahun saya punya gaji tetap, lalu kemudian beberapa tahun lagi tidak ada, saya bisa susah lagi. Udahlah, jangan pernah bersandar kepada dunia. Tetaplah bersandar hanya kepada Allah. Kehilangan biasa aja, dapat proyek baru juga tenang saja. Yang penting adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Everything may come, everything may go, but Allah always in my mind. Segala sesuatu boleh datang, segala sesuatu boleh pergi, dan yang tidak boleh hilang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya ada empat macam manusia. Satu, al-ajiz. Ada orang bodoh dalam menyikapi musibah. Orang bodoh ini biasanya dua menyikapinya. Satu, secara agama dia lemah. Dua, secara akal dia lemah. Misalnya, Musibah menimpa dia, motornya hilang. Hatinya gundah, tidak menerima, kesel dan marah. Yang kedua, ekspresinya ngamuk, marah-marah, enggak karuan. Para ulama mengatakan, menamparkan telapak tangan di jidat, itu sudah menunjukkan kelemahan akal dan kelemahan agama ketika mendapatkan musibah seperti itu. Itu al-ajiz namanya. Kelompok lemah akal dan bodoh agama dalam menyikapi musibah. Yang kedua, as-sabir. Sabar. Ini tingkatan paling basic. Tingkatan paling sederhana menerima musibah adalah sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ini tingkatan paling basic. Kenapa paling basic? Karena orang sabar itu sebetulnya ketika menerima musibah, hatinya masih jengkel. Hanya saja ekspresi tubuhnya yang bisa dia kontrol. Dinan wa muru'atan. Apakah karena ada ilmu agamanya? Atau karena memang punya kemampuan self-control yang baik? Sehingga sebetulnya hatinya kesel banget, dongkol banget, tapi tidak ada mendamprat dari bahasa tubuhnya. Ini as-sabir, orang sabar. Nah, itu udah bagus, minimal seperti itu. Karena siapa yang tidak sedih menerima musibah? Naik lagi yang ketiga, ini agak lebih bagus. Adalah ar-radi, orang-orang yang ridho terhadap musibah. Seperti apa orang ridho itu? Hatinya menerima, ekspresi wajahnya dan bahasa tubuhnya juga menerima. Ini orang ridho. Tapi yang paling tinggi adalah orang yang bersyukur terhadap musibah. Memang dalam logika musibah, syukur lebih tinggi derajatnya daripada ridho. Tapi dalam ilmu barangkali maqam asma'ul husna atau dalam ilmu tazkiyatun nufus, yang paling tinggi adalah orang yang ridho. Tapi khusus dalam masalah musibah, orang yang paling tinggi adalah orang yang bersyukur. Misalnya di rumah sakit sudah terbaring sakit, lalu datang yang menjenguk. Assalamualaikum, apa kabar mas? Dia merintih sedikit untuk bangun lalu berkata, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini pasti bagus. Seperti Ayub, istriku, kalau memang sakitku ini berasal dari Allah dan Allah itu maha pengasih dan penyayang, ini pasti bagus buatku. Makanya Nabi Ayub dalam doanya tidak minta sembuh. Tidak ada doanya Nabi Ayub ketika tertimpa musibah minta sembuh. Yang ada adalah mengutarakan saja kepada Allah, curhat kepada Allah. Apa? Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Tuhan, aku tertimpa musibah yang sangat berat, tapi yang aku tahu engkau adalah lebih pengasih dari semua yang pengasih. Itu orang yang bersyukur. Karenanya istrinya mendesak, kamu kan nabi, ya bu, kamu berdoa kepada Allah agar minta sembuh. Istriku, malu aku. Usia sembuhku, usia sehatku jauh lebih lama, jauh lebih banyak daripada usia sakitku. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur. Dan orang seperti itu biasanya bukan cuma survive, dia akan lakukan lompatan-lompatan besar di dalam hidupnya seperti Ayub. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan kita semua ditakdirkan mampu seperti itu dalam menerima musibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat